sampaikan hasrat cinta dan rindu kepada Rasulullah. Hamba ingin bertemu, wahai pujaan hati, harap syafaatmu hanya padamu Nabi. Salawatku tertuju ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Muhammad nur, Muhammad nur, mali huzat fi nasrur masi fi nabi darbin nur. Muhammad nur, Muhammad nur, ya Rasul Allah salamun alik ya adim al jali wal karami. Engkau cahaya di atas cahaya, sang termulia dan dipercaya. Suliman fa'ati wa difa'i madarati min Allahi bi dhikri ismi nabi awali ikrama lil mutasawwali bi atalabu min Allah li al anbiya wal awliya yahluquna madarata wa la manfa'ati wa lakum nahnu nas'ala la bi hurjata hariki matalibina fanakul ya Rabbi bil Mustafa balli pilihan Allah, putra Sayyid Abdullah dan Sayyidah Siti Aminah, terlahir di kota Mekah, berhijrah ke Madinah umur 25 menjadi utusan Allah dan mendapatkan di sana syiar kesul berdakwah. Mali huzat fi nasrur masi fi nabi darbin nur. Muhammad nur, Muhammad nur, Muhammad sayyiduna, kau sebagai pemimpin diutus ke dunia rahmatan lil alamin. Kau manusia alaikassalam.